Nah, ieu mah kana batu ali cen tiap balik ka we ngagosok batu ali. Nah, ieu kumaha cara digosok? Ini jasa sampai rusak teh bekas apa ini? Bekas memotoran, itu geus obat. Nah, salat mah mau nyebabkan dekop atuh, tapi urus motor mah tapak kenal kuat. Tapak naon? Tapak setan nya matak hahamburaan budak motor mah lucu mun padahal teh pilih pernah ke badu ku setan, ya, katengah setan, ke betik kuplinya, ke hebat helm, wah berubah bahasa nanti, hapun terapi brother, itu mahal kurang dalam motor. Jadi akan diminta pertanggungjawaban hadis riwayat Tirmizi dan riwayat Abu Dawud. Ini ada hadis kembali tentang jangan termasuk orang-orang yang menyesal di neraka. Ketika ditanya, oke, pembeli, nah ini, dari Aisyah radhiyallahu anha bersabda bahwasannya Rasulullah bersabda, Aisyah dapat ilmu dari Rasul. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan ibadah tidak atas perintahku, maka amal itu tertolak. Ini menyesal juga bekerjanya tidak mengikuti contoh Rasul. Jadi amanah nggak gunung, tapi di akhirat di reject, di retur. Maka banyak orang yang berteriak di sana nanti, Robbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia sebentar untuk apa? Mengulangi amalku di herni. Wow, sudah habis waktumu. Kenapa tidak dari dulu tidak beriman kepada Rasul yang aku utus untuk kau ikuti? Apa yang pernah dicontohkannya dalam beribadah kepada Allah. Maka patokannya adalah al-aslu fil ibadah at-tawqif. Asal ibadah itu diam menunggu, wukuf. Illa madalla dalilu ala al-amri, kecuali ada dalil yang memerintah. Jangan lantas serta-merta saking semangatnya iman lagi naik, baby, setengah tujuh ya, burulah tegwa tahan sholat. Jauh-jauh. Ini sholat dulu ya, kayak bisa. Jangan terlalu kreatif, baby jenuh dulu deh, rokaatnya 4.5 tingkat itu, stainnya seuti, ini koper sesna, mana motor lu, ini bobok seuti lu aja, ini ada aset kenal pol. Jadi menyesal kalau ibadahnya itu tidak valid. Nah, lalu yang kemudian, orang yang menyesal di neraka itu nanti menyesal tidak mau menerima dakwah. Eh, ngaji gitu-gitu kene tiba-tiba lagi. Angger wae kalakuan awan. Ini sudah penolakan. Hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Di Quran surat Al-Mulk, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka. Saking marahnya mereka dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir. Penjaga-penjaga neraka bertanya kepada mereka, apakah belum pernah datang kepada kamu seorang pemberi peringatan? Hati-hati di Al-Latif sering ada pengajian, tapi tak pernah kabitan. Nongkrongnya dia ada. Padahal, hayo ngilu kajian rumah. Sila ya. Al-Latif sekecilan seberat tahun ya. Alhamdulillah gue namanya istiqomah. Ketika gue dapat penuh ngaji. Maka takadu tamayyazu min al-ghayb kullama ulqiya fiha fawzun sa'alahum huzanatuha lam yatikum nadir. Malaikat penjaga neraka marah melotot jamret alungkeun ari mane bae can aya nu ngajak gitu. Tapi kupremana aya di kulintir hadis ieu. Entah murek bohong tong ka ku. Da geuningan malaikat teh greget oge. Aya ku gregetna nu parah urang teh dielukeun leuwih. Mentas ke surga. Cobaan. Karena nafsu malaikat seharusnya yang nafsu jelema. Mereka itu tidak bernafsu. Seproporsi amal kita saja. Cuma ini mengingatkan bahwasannya hati-hati. Banyak peringatan-peringatan tapi tidak diindahkan. A'anudar tahu amlam tundirku layu minun hare. Karena khotam Allah wa'ana kulubihi. Hatinya sudah dikunci. Wa'ana sampihim. Telinganya sudah dikunci. Wa ana absarihim, hati apa? Pendengarannya, penglihatannya sudah dikunci. Isyawah, digembok. Walau azabun alim, itu yang menyebabkan azab bagi mereka. Maka bersyukur telinga kita masih bisa mendengar kebenaran, mendengar suara adzan dan mengikuti lalu menindaklanjutinya. Maka pertanyaan malaikat, belum datangkah seorang pemberi peringatan kepadamu? Ini juga jadi kewajiban kita, bejatan. Seperti ke anak kecil, 7 tahun belum mau sholat, ku macam hadis Nabi. Cepret, kunawan. Kunutik cepret menyere. Cepret, kunyere, kunulutik. Nulutik kan biasanya, E-I, nyengil, nihil, letih, cepret, kunyere. Ya. Nah, lamun, aki-aki candai sholat, ini mah gendak putih, kunawan. Buku halu. Gede-gede. Itu berimbang gitu. Tapi ini orang di ayat ini waqalu law kunna nasma'u wa naqilu. Laku ada terdengar di hati pengajian sebenar ada mendengar. Malah suara adzan pernah sering dengar. Sungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan. Lalu kemana? Law kunna nasma'u wa naqilu ma kunna ashabi sabil. Tapi kami tidak indah. Penyesalan? Penyesalan. Kata gumbala ya ada di hari-hari. Jadi sudah penyesalan yang tiada akhir. Allah lalu mereka mendustakan. Dan kami katakan kepada mereka, kata Allah, Allah tidak menurunkan suatu pun kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar. Jadi tidak ada alasan lagi di hadapan Allah pakai pengacara tadi. Mengabela amal lalai kurang. Dua, ibadah tidak guna, tidak memampat umur, salah mencari harta, merusak diri, tidak dipakai beribadah kepada Allah, padahal perangkat itu untuk beribadah kepada Allah. Maka ibadah dalam Islam itu sesuai fitrah. So, ruku menzalimi diri enggak ruku. Terus buku ayat yang selanjutnya gitu dah. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubih. Sesuai fitrah. Ayat itu perintah Islam menyilakakan dengan madorotkan. Ya. Perintah menunjukkan telunjuk ketika atahiyat ke sahayana. Kenulanya curukan. Ada pertanyaan Ustaz, kemacam menunjukkan curukan? Pong ditanya, daun curukan. Da atahiyat mah kenulanya curuk. Curukan, jangan malah istihan. Da curuk kurang mah buntu. Ganti weh kunuk. Kencang pulang patah puluh mas tak waktu nu kencang lu ganti curug mulai kemana wae aduk itu mah pinter dongeng nu buntungnya untungnya ne buntung ke nu buntung cicingna jandela damri teh ningan dilarang mengeluarkan anggota badan mana hareudang rada kitu nolos damri itu sukses. Jadi loko, siap untung, ayo buntung, untung, buntung, buntung. Jadi buntungnya untungkan. Ya. Nah ini ada jawaban dari mereka di surat Al-Mulku ayat 11-nya. Sekiranya kami dulu mendengarkan dan memikirkan apa yang kami dengar, niscaya kami tidaklah termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala apinya. Mereka mengakui dosa mereka di ditukmah, maka kebinasaanlah bagi penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala api. Tidak. Yang keempat, tadi tidak menerima dakwah. Yang keempat, menyesal karena mengikuti ajaran sesat dan menyesalkan ini lagi tren. Banyak anak muda yang menjengna seperti yang berkumpul di Alatif, diajak malam hari ke Ustaz Gernaun, Ustaz sholat kene. Hari ini jika lu benar, saya ngomong nanti. Hari ini sholat kene. Jadi ajak teh manehna 3M atuh nolakna teh muhun mangga moal mangga mamang mamang geus boga dalilna nya hayang nu kagolong deureun apa menyesal di neraka mangga mamang ya ganti meneh ngaranna mul maneh opi geus sampe ngaranna geus Bambung Tai Boy menyesal karena mengikuti ajaran sesat. Ini ada satu ayat ya Al-Mukminun yauma taqallibu wujuhuhum fin nar

air kencing yang terpercik menyebabkan azab kuburmu. Itu betul. Kalau dulu mah jauh teh, kan berapa lama? Can menang fikih, can menang pelajaran agama nu getir. Well, jadi situ kasukan teh. Tapi nggak sholat, kan gitu kalau mah. Ayo lagi masih ayak kene seperti supir angkot Ciroyo. Jadi nanti nampak tuh mobilnya. Dikumah bimururil mani bagir hadis tete bimururil hamplas jadi kosong kuaplas ya bayang tuh keluar jarohna kucai kucuri supaya najisnya paling gak ada syariat khitan supaya si air najisnya tenyangku khitan sunnah bagaimana cara mau ke masjid ke masjid tapi merasa sudah tahu najis tapi jangan menang belajar namun salatnya dibuka. Oh, mana najis tapi disimpan di sisi parkir. Bapak-bapak juga sama parkir. Tapi mereka masjidnya sepakat tiga gel ikhrom itu mana ke jalan? Jadi ada parkiran khusus parkir ke jalan. Saya mau bawa mesti bawa lah. Mawa bawa lama zaman merek bawa sente apitson. Bukan mason. Ya, ngerti olah son. Ya. Nah, ini kan jadi madorot ketika ibadah tidak berdasarkan ilmu. Ilmu maka hati-hati. Tapi lamun di BDL kalau sudah mengkristal diingatkan seperti nyambut kutil di nampulin sakit itu. Nah penyesalannya kalau tidak mau diingatkan salah dalam beribadah di dunia ini masuk kategori yang menyesal karena salah melakukan ibadah tidak mengikuti sunnah hadisnya tadi man amila amalan laisa alihi amruna rohku. Barang siapa yang mengikuti satu perbuatan tanpa mencontoh Rasul, maka amal itu ditolak. Yang analogi saya sering katakan, nyokot duit, nah ATM duit sorangan, kartunan dicekal ke urang kartu ATM. Nah. Tapi kenal duit di keluar ada satu digit yang salah ketika memijit digit VIN. Jeng mesin, ngomong jeng Allah. Contoh lain. Kenal tadarus. Ya. Jelma, yin baju, tukang ngaput banyak ketukang semirnya ketukang ngaput lagi ketukang ngaput itu orang itu ada kelebihan bongkok itu ngajen dulu bawa kain mau bikin baju pak oke itu tiga hari beres di ajarannya biasa mau beli baju di toko ngatuk dia pakai wadah itu terus ngapas benar cekrasan tapi jonyol kan lihat mau gak dia. Iya baju lepas, tapi titasannya wadah iya. Cek tukang ngaput, nah, kata saya, dititah itu, makanya ngahina uang, diukur, yang meledungnya dititah. Halus, halus, tapi dititah itu. Sakitnya tuh di sini, dibuka, dicecewet, bayar, saya gantian kayak. Atau contoh mulai, di reject kan sama anak, contoh mulai. Saya sapu di pendopo harus nah isu saya sapu mana kena mimpi yang saya sapu mas air bulan minta ke Ridwan kami Ridwan tapi nggak ingin ke sapunya mau udah sok ninggalin harus jadi bersih sana kantor maksudnya nol ya minta gaji saat minta halus halus maka ibadah tidak hanya bagus tapi benar tidak maka bagus lawannya jelek benar lawannya salah. Pilih salah satunya. Bagus lawannya jelek, benar lawannya salah. Milih mana? Benar, kalau benar pasti bagus jawabkan boleh. Tapi benar itu alhamdulillah Rabbi. Kenapa Rasul memutus? Allah memutus Rasul. Tanyakan kepada ahlinya bagaimana Rasul beribadah. Nyaman. Maka insya Allah tidak akan termasuk orang yang menyesal akhirat gara-gara salah dalam beribadah. Tadi teh sampai menyesal tidak mau menerima dakwah, mengkorekkeun, ngahina malah. Alah, suka ngegeusan ngaji matana lalila tekeun mek tumbuhan. Nya pakuat-kuat matana buat hijrah rek atau kaluar ditina hijrah. Banyak yang parah nanti kalau tidak kuat iman setelah hijrahnya agak jauh, godaannya kan semakin tinggi pohon menjulang, semakin besar tebakan angin. Sindrom yang akan kena teh jadi sombong. dengan banyak berkembang jadi semua urang pemuda hijrah, urang pemuda hijrah engkau menik urang pemuda idaman jadi impian. Dengan alam pemuda hijrah ini dangdutkan. Ya. Ini mengikuti pengajaran yang sesat dan menyesatkan. Tadi teh aliran kebatinan, baru dah kayak lupa aliran kebatinan. Ya nggak tahu kabar hati ini kali dulu. Frustasi, frustasi biasa makan itu memikir tadi yang memikir ah nah nunggu nah we jelema mah sehingga jadi sesat menyesatkan. Mentaati pemimpin-pemimpin pada hari ketika muka mereka dikepret di bulan Bani di dalam neraka disebabkan perbuatan mereka. Mereka berkata, alangkah baiknya andai kata kami taat kepada Allah saja waktu di dunia dan taat kepada Rasul. Yaqulu ya litana atha'na Allah wa atha'na Rasul. Itu kadung menurut ka Allah jeung menurut ka Rasul. Dan mereka berkata, ya Tuhan kami sesungguhnya kami telah menaati pemimpin-pemimpin kami dan pembesar-pembesar kami. Hati-hati kalau belajar agama, wa rafa'na laka dzikra, ketika ustaz nerangkan yang angkat itu Islamnya bukan ustaznya. Maka kita sepakat enggak ada guru enggak ada murid, sahabatnya berat ustaz itu. Omong imaman mah berapa? Ada satu hadis satu jengkal. Amal orang itu tidak diterima karena yang diimaminya ada yang enggak suka. Tapi ya sudah jalankan saja kapasitas kita bisa menjalankan. Pembesar-pembesar lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Nuturkeun Musa, Musa mobil urang poe, nuturkeun mobil areup nu aya lampu, lampua. Tiba-tiba mobil nu diareup ngerem ngadadak. Jebret, keluar dina pantau teh. Bang, ngerem ngadadak. Mane nu bang? Pemimpin ngojai bareng di neraka sudah dukungkan yang setan gara-gara mana orang jadi ngojai gak saya pakai panah tadi setan apa orang setan kita bersyukur kita sudah bisa hijrah dari komunitas yang ada pemimpinnya lalu pemimpin kita menganjurkan saat itu gak makobol canongin aku puasa gaya belum makobol sari di cobluk ya di hotel yang barang nade nyaman. Sang mitra pemimpin menyesal orang-orang ini kami telah mentaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Ya Rabb, ya Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka azab dua kali lipat dan kutuklah mereka dengan kutukan yang besar. Ini downline-nya bere upline-nya dua kali lipat pahalanya kepretnya di belakang balik ya. Ya Allah gitu protes. Dan hati-hati jadi pemimpin juga mawa ke jalan anu salah dongeng nolong teh nuturkeun naon nu beunteun nuturkeun nolong utah ngalakalapa nuculong teh duluan haus teh ngalakalapa sugan teh manehna naek ka nu beunteun disorot cepet geus hiji hiji aing kabur. Itu ayah nubogana Pak Haji hei siap ngalakan apa saya tak nulolong baga kebun jeruk sebab lolong nabrak tangga jeruk dengan jeruknya wani banyak pemain balemo ada jeruk dia nah itu nasibnya kemarin nantang mata lapar cici memang pergi eh turun mah oke Pak Haji dah turun mah Pak mana ke mana ayah jalan ke langit ke mana. Ya, jadi salah ditutur. Jadi menyesal nanti. Dan ingatlah ketika mereka berbantah-bantah dalam neraka. Jadi nu dituturkeun jeung nuturkeun teh debat. Maka orang-orang yang lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri yang waktu dulunya dia jadi pemimpin, sungguhnya kami adalah pengikut-pengikutmu. Ketua geng yang anggota geng mah ya.